rapi, bersih. Insyaallah. Bapak Ibu kalau ke Jerman, di sana Bapak Ibu merasa aman. Ada salah seorang, ini cerita asli, salah seorang orang Indonesia, dia itu membawa uang sebagai bekal dia. Dia seorang mahasiswa, dia baru datang dari Indonesia, dia punya bekal untuk biaya kuliah. Dihitung uangnya itu sekitar ya 40 juta, 4.000 dolar, 4.000 euro, ya 50 jutaan, bahkan 60 jutaan. Ketinggalan di stasiun. Pas di situ ada dompet dia, ada kartu nama dia semua. Ketinggalan di situ, dia lupa. Dia tidur di sebuah tempat, terus dia lupa. Tiba-tiba begitu dia sampai di tempat kosannya, ada yang nelfon bahwa bapak ini punya bapak ya, saya menemukan sebuah tas isinya ini, saya dapat alamatnya di dalam. Oh iya benar, gitu. Mana alamat bapak? Di sini. Diantar sampai itu utuh. Coba nanti bapak ibu praktekkan bawa uang 40 juta tinggal di stasiun Gambir. Ada yang nelfon gak kira-kira? Masya Allah. Pas saya berangkat dari Frankfurt menuju Berlin, nah di tengah jalan polisi keliling, dia ngasih panduan bahwa hari-hari ini lagi musim liburan, bapak ibu hati-hati karena banyak copet. Jadi ada gambarnya cara mencopetnya, dikasih tahu dia di sebar, dijaga. Jadi ada panduan supaya aman, tidak kena copet. Karena banyak datang dari luar, bukan menurut Jerman, dia itu suka mencopet. Makanya dikasih tahu, keliling polisi. Ya Allah, akhlaknya itu diambil oleh mereka. Padahal ini adalah ilmu dasar Islam. Ini ilmu yang wajib diketahui. Tapi banyak orang Islam tidak mengambilnya. Pengalaman saya di Amerika, saya masuk ke mall. Di mall, saya tidak melihat ada penjaga. Semua orang mengambil barang sendiri, lalu dia bayar sendiri pakai credit card. Dia ngambil barangnya, dia hitung sendiri, dia bayar sendiri. Tidak ada penjaganya, tidak ada kasirnya, karena semua bayar pakai credit card. Jadi kalau nggak punya credit card, nggak bisa beli. Maka dia punya credit card, dia beli di situ. Maka dia ngambil barangnya, terus dia hitung sendiri, dia gesek sendiri. Saya bilang, Pak, kalau Bapak sebagian barang nggak dibayar, sembunyiin, bisa selamat nggak, Pak? Bisa. Mereka nggak tahu. Oh iya, iya. Tapi kenapa kok Bapak bayar? Ya, ini sudah menjadi suatu kejujuran kami, bahwa kami adalah suatu komunitas yang berbadabah, harus jujur. Subhanallah, saya tanya, orang-orang kafir juga begitu? Sama. Jadi seperti itu, akhlaknya sudah diambil oleh mereka. Padahal ini adalah ajaran Islam. Begitu saya keluar dari mall, kemudian di situ pas masuk parkir, ada orang menunggu. Dia bertanya, setiap orang lewat ditanya, "Sir, is this your car? Ini mobil Anda?" "Bukan." Terus saya tanya, "Kenapa Anda kok tanya begitu? Ada apa?" Terus dia jawab, "I just crashed this car. Tadi saya nyenggol sedikit nih, agak lecet sedikit. Saya pengen tahu mana pemiliknya, akan aku tanggung perbaikannya." Masya Allah. Dia gak beriman. Dia tunggu orang yang punya aku. Nyerempet sedikit. Ini agak sedikit baret. Aku akan bayar. Masya Allah. Di sini Pak, Bu, mobilnya hilang. Bukannya baret, mobilnya bisa hilang. salah seorang ustadz kawan saya, dia itu punya mobil Avanza, baru beli, masih garansi, beli kredit. Nah, dia pakai gembok, rodanya gembok, depan belakang, kemudian setirnya gembok juga, terus pintu gerbangnya pakai gembok tiga, satu, dua, tiga. Rumahnya dekat masjid. Selesai sholat subuh, hilang. Hilang semua gemboknya, hilang semua mobilnya. Perhatikan. Salah seorang kawan saya lagi juga dia punya mobil Innova. Di sebuah perumahan. Tapi karena rumahnya banyak tamu selalu, tiba-tiba mobilnya dia hilang. Jadi, coba Pak ke sana. Ke Amerika atau ke Eropa. Bapak akan menemukan bahwa di sana semua mobil di pinggir jalan. Tidak di garasi, di pinggir jalan. Dan tidak terjadi pencurian dan sebagainya. Nah, ini akhlak ini. Perhatikan, ini akhlak yang memberikan rasa aman. Kita mau tidur, untungnya kita punya iman sehingga kita berdoa. Mungkin kalau di sana malas berdoa, kan sudah aman. Makanya di sana, karena semua sudah terjamin, sudah aman, banyak orang malas berkomunikasi dengan Allah. Akhirnya mereka kosong jiwanya. Begitu mereka kosong, maka akhirnya mereka stres, depresi. Karena itu di negara-negara maju, semakin mereka maju, 80% mereka adalah alkoholik. Jadi ditemukan dalam data ilmiah di Amerika itu, 80% mereka adalah alkoholik. Kenapa? Mereka mengalami kekeringan jiwa, depresi. Kenapa? Karena sudah nyaman, sudah aman. Nah, kita alhamdulillah banyak enggak amannya. Jadi sedikit berdoa kepada Allah, nangis. Sehingga kita banyak komunikasi dengan Allah. Dan itu ada untungnya juga. Pilih Bu, mau yang seperti ini apa adanya atau yang di sana? Kemudian ilmu juga yang harus diketahui adalah ilmu tentang penyakit hati yang buruk seperti ini. Wa ma yuzab, harus tahu juga ilmu tentang penyakit hati yang tercela. Apa itu? Kal hikt, seperti dengki. Wal hasad, dan hasud. Walghish, menipu. Walkibr, sombong. Walriya, ingin dipuji orang, ingin lihat orang. Walghadab, marah. Waladawa, permusuhan. Walbaghdha, ya, benci. Walbukhl, kikir. Nih, ya, al-hikat, dengki. Al-hasad, hasud. Alghish, menipu. Alkibr, sombong. Arriya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Wal ghadab, marah. Wal adawa, permusuhan. Wal baghdha, ya, saling ya mengadu domba. Kemudian wal bukhl, kikir. Nah, di sini kita tahu bahwa ini adalah ilmu yang harus diketahui. Yang pertama harus diambil dari yang baik dari itu ilmu tentang hati yang baik, maka itu diambil. Ada pun yang kedua harus dijauhi. Ini semua adalah ilmu bagaimana kita mengenal. Dan ini hukumnya adalah wajib diketahui. Berkumullah. Itulah pembahasan kita hari ini, karena waktu sudah malam. Dan kita juga ini macet, sangat macet ya, sampai di sini saja kajian kita insyaallah. Kita nanti akan membahas tentang kitab Aqidatu Ahli Sunnah. Itu Aqidah Ahli Sunnah. Nanti kita akan membahas sini oleh Ibnu Sa'id tentang bagaimana kita mempelajari akidah itu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, demikian telah kajian yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam. Yang saya sebutkan tadi itu adalah contoh-contoh yang paling menonjol. Ya, coba kalau setiap orang kalau datang ke Eropa atau kemana selalu terkesan dengan kebersihan, kerapian, itu menonjol. Kalau datang ke sungai, ke danau itu bersih, gitu ya. Kalau ketemu orang-orang di sana rata-rata mereka rapi. Kalau soal mungkin ya bisa dikatakan pembunuhan, mandiri itu mereka karena enggak punya iman, mereka enggak punya, kita tidak mengungkiri itu, ini hanya kita bicara tentang masalah akhlak ya, akhlak sosial mereka itu sangat menonjol segi keramahannya, terus kemudian kejujurannya sangat menonjol. Tapi banyak orang juga penipu, banyak di sana, mereka orang kafir. Tapi mereka mengambil akhlaknya. Nah, kalau orang kafir punya akhlak baik, kita tersinggung gitu. Ini orang kafir kok akhlaknya baik gitu. Nah, kalau orang beriman akhlaknya buruk, ini kita bertanya, ini mana imannya kan begitu. Nah, jadi sementara kalau kita orang Islam, itu yang paling menonjol apa? Keburukannya. Menonjolnya itu banyak, mayoritas orang Islam gitu. Bisa dikatakan hampir sulit kita menemukan istilahnya ya yang baik lah gitu. Jadi seakan-akan kita merasa tidak aman. Nah, sampai seperti itu kondisinya. Coba di dunia Arab sekarang. Kita contoh mungkin di sini kita aman-aman saja. Dunia Arab itu lebih dari 150,000 di Syria dibunuh. Perhatikan. Kalau di Eropa coba satu orang terbunuh heboh nggak televisi? Heboh. Sekarang dunia aman aja. Orang-orang Islam dibunuh lebih dari 150,000 di Syria. Kemudian di Mesir itu sekarang itu berlangsung sudah lebih 10,000 orang Islam dibunuh. Dia hanya berdemo, dibunuh habis-habisan. Aman-aman saja. Coba di sana satu orang dibunuh, dunia heboh. Jadi apa ya? Hampir-hampir kita kehilangan akhlak, hampir kehilangan. Nah kalau orang kafir punya penghargaan terhadap kemanusiaan sebagainya, ini kok aneh, kita ini sudah belajar itu punya milik kita, kenapa kok mereka yang mengamalkan? Kalau mereka memang berbuatnya jahat, berzina apa, itu memang mereka orang kafir, memang mereka banyak seperti itu. Hanya yang kita ambil itu contohnya, ini kenapa kok diambil dari mereka? Coba ya, katakanlah berdiri di tepi sungai-sungai di Eropa, lihat. Gak ada sampah-sampah, gak ada comberan. Ya Allah, coba kalau di sini kita berdiri di tepi sungai, ya Allah, semua kotoran berkumpul di situ. Padahal Islam mengajarkan kebersihan. Nah itu maksud saya bahwa ilmu seperti itu sebetulnya itu ajaran Islam dan itu wajib kita yang pertama mengamalkan seharusnya itu. Nah sehingga orang kafir menyentuh kita. Itu sebetulnya sudah diamalkan oleh saudara-saudara kita pada zaman dahulu. Ketika zaman khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah, itu keindahan Islam luar biasa. Jadi mereka hanya mengcopy sebetulnya, mereka mengambil dari keindahan itu lalu mereka copy dan dilaksanakan oleh mereka. Mereka hanya mengopi, tapi mereka tidak mengesamakan Islam. Mereka mengambil, karena mereka tahu bahwa ini baik. Mereka ambil. Apa yang baik mereka ambil. Tapi yang namanya syariat, mereka memang orang kafir. Mereka yang berzina, berzina. Mereka bunuh diri, bunuh diri. Memang itu banyak seperti itu. Mereka kalau mau merampok, banyak yang juga merampok, banyak. Hanya dari segi kemenonjolan, itu nampak di sana seakan-akan kebaikan sosial itu sudah nampak menonjol. Itu saja. Ya. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah tidak sia-sia Bapak Ibu datang malam ini. Dan saya juga berusaha untuk datang untuk kita saling bertemu sekalipun singkat. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini menambah kita persaudaraan dan keteguhan hati. Dan ingat Alhamdulillah, setiap kita mencari ilmu, yang harus kita ambil adalah bagaimana kita menjiwainya. Ini paling pokok. Orang sholat banyak, tapi menjiwai sholat sedikit. Itulah khusyuk namanya. Jadi menjiwai sholat itu namanya khusyuk. Orang mencintai orang tua banyak, tapi menjiwai cinta orang tua sedikit, sehingga dia hanya ketemu orang tuanya sekedar hari raya, atau dia sekedar ngasih uang selesai, tapi dia tidak pernah mendoakannya, tidak pernah dia menangis karena ingin supaya orang tuanya benar-benar masuk surga. Itu biasa saja, dia mencintai orang tua secara zahir saja, secara fisik saja, bertemu di hari raya, sungkem, selesai zahirnya, fisiknya saja. Tapi dia secara pribadi tidak soleh, tidak bersungguh mentaati Allah. Sehingga apa? Orang tua membesarkannya dibalas dengan maksiat. Dia penghasilannya haram, kerjanya haram, sebagainya. Tapi cinta sama orang tuanya secara zahir, bertemu dengan raya, cium tangan, tapi pribadinya tidak soleh. Sehingga pahala tidak ada yang dikirim ke orang tuanya. Ini tidak menjiwai makna pengabdian. Contoh yang lagi, bertemu dan mencintai istri banyak, tapi orang yang menjiwai cinta pada istri sehingga istri merasa dekat dengannya, sehingga dia merasa benar-benar terlindungi, merasa dia aman bersamanya, itu salah sedikit. Setelah tohir dengan sinaka, ya bersama-sama makan dan sebagainya, tapi penjiwanya tidak ada. Seorang ayah dan anak, seorang ayah dan ibu, banyak yang mencintai anaknya. Dia mengantarkan ke sekolah dan sebagainya, tetapi dia tidak menjiwai. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bersungguh-sungguh mengimbangi ilmu anaknya. Contoh misalnya, banyak orang tua mengantarkan anak pergi ke sekolah, dia menghafal Quran, tapi bapak ibunya tidak bersungguh-sungguh menghafal Quran. Anak diajari membaca Quran, sudah datang ke sekolah untuk membaca Quran, bahkan dikatakan bapak ibunya tidak bersungguh-sungguh belajar membaca Quran dan seterusnya. Ini namanya tidak menjiwai. Dan berkumpul, semua yang kita perbuat harus ada penjiwaannya, sehingga kita merasakan indah dalam menjalankan semua tugas ini. Bersama Allah adalah juga membutuhkan penjiwaan, sehingga kita merasa lezat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan misalnya, banyak orang makan, dia kenyang, tapi dia tidak menjiwai. Sehingga apa? Dia tidak merasakan lezatnya. Kenapa? Karena dia makan sambil tergesa-gesa, sambil mikir pekerjaan, sambil ini makan, tapi tidak terasa lezatnya, sehingga tergesa-gesa. Makanya sekarang banyak orang makan sebab banyak penyakit. Kenapa? Karena dia makannya tidak sempurna, tidak menikmatinya. Kenapa? Karena sibuk. Penjiwaannya tidak ada. Semua yang tanpa penjiwaan tidak akan pernah dirasakan lezatnya. Dan kebahagiaan itu didapat ketika seorang menjiwainya. Itulah pesan penting dari ilmu yang perlu kita dapatkan dari pesan ini. Jadi termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menjiwai dan menerima. Makanya Allah dalam Al-Quran, Allah selalu berbicara tentang jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa, kata Allah, innallaha la yanzuru ila as-sam'i wal aswar walakin yanzuru ila qulub. Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian. Banyak orang cacat, tidak punya mata, tapi yang Allah lihat isi hatinya. Bukan masalah cantiknya, gantengnya, itu hanya bentuk, casing, hanya casing. Tapi Allah lihat mana itu hatinya. Banyak orang buta hafal Quran, banyak orang buta dia ahli tafsir. Seorang mufti di Saudi, Syekh bin Baz, dia buta. Seorang ahli tafsir di Mesir, Syekh Kishak, dia buta. Banyak orang cacat, mereka anak orang-orang yang jiwanya, sehingga mereka menjadi orang yang bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.